terorisme dengan liberalisme. Nah, ini bertolak belakang. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini akhirnya dari kesalahan bukan menuju kepada kebenaran, tapi kepada kesalahan yang bertolak belakang. Ikhwan fillah rahimakumullah, seringkali mereka mengutip ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Islam yang rahmah lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi sekalian alam. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini pemahamannya bukan seperti yang dipahami orang-orang itu. Mereka mengutip ayat tapi tidak memahami makna ayat tersebut. Rahmatan lil alamin seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lain secara global, maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin ini bagi yang menerima. Yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Bagi yang tidak menerima, ya, mereka akan mendapatkan azab. Kalaupun dikatakan dapat rahmah, rahmah dalam bentuk diundur azabnya sampai nanti di hari kiamat akan disiksa di akhirat kelak. Jadi ayat itu mestinya dipahami sebagaimana diterangkan para ulama. Dan mungkin ini nanti kita akan bahas pada sebab yang lain supaya lebih jelas. Tapi yang jelas, mereka mengutip ayat ini kemudian untuk dipahami bahwa ini bertentangan dengan praktek-praktek para teroris radikalis. Kemudian mereka mengarah kepada makna Islam yang ramah tadi, santun. Sesuatu yang tidak benar bila dipahami seperti yang mereka lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebab yang lain yang membuat mereka terjatuh dalam hal ini adalah memahami atau menafsirkan ayat dan hadis dengan istilah di zaman sekarang, atau dengan pemahaman yang mereka pahami sesuai bahasa. Contohnya tadi itu ayat itu. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan rahmatan lil alamin, dianggap kalau begitu rahmah bagi semua alam ini, sehingga rahmah bagi Buddha, Hindu, Konghucu, ya, aliran-aliran kepercayaan dan lain-lain, semuanya dapat rahmahnya Islam, dengan makna Islam bertoleransi dengan mereka, ya, sampai nanti mungkin acara bersama acara orang-orang kafir diikuti, orang kafir mengikuti Islam, acara orang kafir dilindungi, mereka pun siap melindungi, membantu Islam. Nah, apa seperti itu makna ayat? Kalau ayat dipahami dengan pemahaman sesuai dengan apa yang mereka pahami dari ungkapan bahasa, maka akan terjadi banyak kekeliruan dalam memahami ayat dan hadis. Dan ini dikatakan oleh ulama kita rahimahumullah sebagai sebab-sebab penyimpangan. Telah diingatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di sebagian kitab beliau seperti dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, bahwa di antara sebab kesalahan terbesar dalam memahami kalamullah dan kalam Rasulullah adalah seseorang yang tumbuh dalam suatu lingkungan yang sudah punya suatu pengertian pada istilah-istilah tertentu, kemudian menafsirkan kalamullah dengan istilah tersebut. mengarahkan makna ayat atau hadis kepada bahasa yang mereka gunakan, yang biasa mereka gunakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwa makna rahmatun lil alamin artinya ini rahmat bagi kalian wahai alam. Kalau kalian terima, ini berarti kalian menerima rahmat. Berarti yang menerima Rasulullah, menerima ajaran Rasulullah, ini yang dapat rahmat. Tapi ketika antum diberi rahmat, enggak mau nerima Rasulullah, berarti dapat rahmat apa enggak? Ya enggak dapat. Diberi tapi nolak, enggak dapat akhirnya. Maka dari itu kata ulama, rahmat bagi yang menerima. Yang enggak menerima enggak dapat rahmat. Nah, berarti orang-orang yang tadi menentang hadis-hadis Nabi, menentang sunnah-sunnah Nabi dengan alasan ya ini Islam yang rahmat, ini pemahaman yang sangat jauh dan sangat bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh ulama terhadap ayat tersebut. Ya. Rasulullah SAW sendiri memang mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Nah, kalian wahai manusia yang di Indonesia, yang di Arab, yang di Afrika, yang di Eropa, nerima apa enggak? Dapat rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan. Ketika orang menerima, ahlan wasahlan, artinya apa? Mengamalkan. Nah, dapat rahmat. Ketika orang enggak nerima, menolak, enggak mau mengamalkan hadis Nabi, enggak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya enggak dapat rahmat. Itu makna ayat itu, jangan dipelesetkan. Jangan dipahami dengan pemahaman ala pluralisme. Ya. Ala orang-orang liberal. Ini harus kita tanamkan pemahaman ini karena umumnya muslimin tidak memahami begitu. Ketika dibaca ayat dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam, sudah dipahami jadi semuanya dapat rahmat Allah Azza wa Jalla dengan makna apa? Seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang tadi. Kemudian yang lain dari sebab-sebab ketergelinciran mereka adalah terbelalak dengan kemajuan orang-orang barat. Kalau melihat kemajuan teknologi, ya, kemajuan bidang duniawi yang ada di orang-orang barat, nah ini sangat terkagum. Sangat terkagum. Sehingga sampai muncul suatu ungkapan na'udzubillah dari Ulil Ulil Absar. Dia mengatakan bahwa revolusi teknologi itu lebih canggih dari seluruh mukjizat para nabi. Bayangkan. Sampai seperti itu. Ya. Termasuk mukjizat tongkatnya Nabi Musa yang membelah lautan itu. Subhanallah. Yani sedemikian gegabahnya, sedemikian ngawurnya dalam berbicara. Ini jelas kata-kata kekufuran. Ya. Bagaimana dikatakan seperti itu? Ya maaf-maaf saja, kecanggihan teknologi yang dia kagum-kagumi itu untuk memperbaiki tubuhnya dia yang seperti itu aja belum bisa. Ya. Bagi yang tahu. Allahu musta'an. Ya. Mestinya dia tahu diri. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla berbagai karunia tapi tidak mensyukuri, sampai bahkan mengatakan revolusi teknologi sekarang ini lebih hebat daripada mukjizat seluruh para nabi. Allah musta'an. Nah, ini kan sangat terbelalak dengan kemajuan orang-orang barat, membuat sampai mengeluarkan statement seperti itu. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan tentang orang-orang barat dengan kemajuannya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu lahiriahnya kehidupan dunia. Ya memang detik-detik mereka untuk dunia, ya kan? Sehingga maju dalam bab keduniaan ya wajar saja. Enggak mikir ibadah, enggak mikir taat kepada Allah. Pikirannya itu dari waktu ke waktu bagaimana dunia. Ya. Tapi kata Allah, taunya itu zahir hayatud dunia. Tapi terhadap akhirat mereka ghafilun. Lalai. Dan ini terbelalak dengan kemajuan duniawi seperti ini yang ada pada orang-orang kafir, itu sifat musuh-musuhnya para rasul. Allah sudah menyebutkan hal yang semakna dengan itu pada surat Ghafir ayat yang ke-83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka tatkala datang kepada mereka para rasul mereka bil bayyinat dengan berbagai keterangan, dengan berbagai bukti, farihu bima indahum minal ilm, mereka justru berbangga dengan ilmu yang mereka punya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olok tersebut. Ya. Jadi Allah kisahkan pada ayat ini, ternyata musuh-musuh para rasul itu sifatnya begitu. Ketika datang dari Allah keterangan-keterangan, bayyinat, keterangan tentang hukum, mereka lebih bangga dengan ilmu yang mereka punya. Nah, inilah keadaan sebagian orang. Orang-orang liberal itu. Kalau orang kafir ya jelas. Ternyata yang mengatasnamakan muslimin, ada pula yang seperti itu. Datang keterangan ayat ini, ayat itu. Nah, ini mukjizat para nabi. Lebih dibanggakan teknologinya. Farihu bima indahum minal ilm. Bangga dengan yang ada pada mereka dari ilmu pengetahuan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu pula yang lain nampak sekali. Mereka kalau berkiblat ya, lebih berkiblat ke orang-orang barat itu. Ya. Termasuk SAS. Ya. Dia juga memuji-muji Iran karena apa? Karena dianggap ini sangat mengikuti atau sangat intelektual, ya. Mengikuti perkembangan juga secara teknologi. Ala kulli hal. Nah. Apa artinya semuanya itu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya, apa artinya semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, dunia seisinya tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak bisa menyamai sayap nyamuk. Ya, teknologi itu bisa dibeli. Ketakwaan tidak bisa dibeli. Ketaatan kepada Allah tidak bisa dibeli. Ikhwan fil din rahimakumullah. Dan di antara sebab yang paling nampak adalah ya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya mungkin pangkat, kedudukan, popularitas, duit, ya, dan macam-macam. Ini di antara sebab-sebab yang membuat sebagian mereka akhirnya rela mengorbankan prinsip-prinsipnya yang selama ini, ya ini sejak kecil mungkin mereka meyakininya, tapi justru sudah besar, sudah dewasa, sudah tua, nah banyak godaan dunia, ya pangkat, ya kedudukan, ya derajat, ya macam-macam pengikut, akhirnya membuat mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan tersebut. Mengikuti hawa nafsu yang namanya al-hawa itu semua yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menyambut engkau, ketahuilah berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dari ayat ini disimpulkan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, berarti setiap orang yang tidak mengikuti Rasul artinya mengikuti hawa nafsu. Karena Allah berfirman, kalau mereka tidak menyambut engkau, ketahuilah berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, dan ini sangat nampak jelas dari berbagai statement yang mereka sebutkan. Kita tentu ingat ya sabda Rasulullah SAW, salatun muhlikat, tiga hal yang membinasakan. Ya, syuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabu al-mar'i bi nafsi. Hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tiga hal yang membinasakan. Syuhun muta', kekikiran, sifat pelit yang terus ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang terus diperturuti, maunya apa? Demi hawa nafsu, kepuasan terus diperturuti. Ya. Harta benda, wanita, jabatan terus diperturuti. Hancur kalau orang mengikuti. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi, kebanggaan diri seseorang terhadap dirinya. Tiga, berbangga diri, ya, dia pun akan jatuh dalam kehancuran. Salatun muhlikat, tiga yang menghancurkan orang. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu maka kita harus berusaha menyelamatkan diri kita dari berbagai penyimpangan-penyimpangan itu dengan kita menghindari berbagai sebab-sebab yang akan mengarahkan manusia kepada kesesatan-kesesatan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari sekian keterangan tentang jaringan Islam Nusantara yang begitu membahayakan kelurusan agama kaum muslimin, maka sangat disayangkan ternyata mereka ini lebih parah lagi berkolaborasi atau berta'awun kalau bahasa yang lebih kita kenal dengan orang-orang Syiah, ya, sebagiannya tentunya, karena nampaknya yakni masing-masing punya kepentingan. Masing-masing punya kepentingan. Kalau secara akidah tentu orang Syiah enggak akan tanazul. Enggak akan apa? Enggak akan ngalah dengan akidahnya. Yang ada adalah taqiyah. Yang ada adalah taqiyah. Berbohong, menampakkan ikut dan sama dengan orang yang sedang dia hadapi, tapi secara keyakinan mereka tetap pada keyakinannya. Namun pada kenyataannya kita melihat di sini ada upaya ta'awun antara mereka dalam menghadapi musuh yang sama. Ta'awun antara mereka dalam menghadapi musuh yang sama, yaitu orang-orang yang betul-betul hendak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara utuh. Ya, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW secara utuh, karena Allah berfirman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah dalam Islam secara sempurna, utuh. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, upaya-upaya Syiah, dan sebelum kita sebutkan tentang berbagai upaya-upaya itu, kita tentu ingat bahwa Syiah itu sudah betul-betul bertolak belakang dengan Islam, sehingga mereka sudah merupakan agama tersendiri. Walaupun mereka menamai diri mereka dengan Islam, tapi kalau kita lihat mereka sangat bertolak belakang dengan Islam. Alhamdulillah telah banyak penjelasan dari para asatidzah dan juga tulisan-tulisan dari para ulama yang bisa kita telaah tentang kesesatan-kesesatan Syiah. Namun di sini kita ingatkan sebagian saja, yang dengan itu kita akan sedikit mengingat betapa jauhnya mereka dari ajaran Islam. Syiah dalam bab rukun Islam, rukun iman yang diyakini muslimin, semuanya mereka enggak cocok dengan rukun iman yang diyakini muslimin. Dari rukun iman yang pertama sampai yang terakhir, rukun imannya saja berbeda mereka. Tapi anggaplah sekarang dengan melihat dan mengacu kepada rukun iman yang diyakini muslimin, iman kepada Allah. Ternyata iman mereka kepada Allah sudah cacat. Ya, mereka meyakini salah satu dari sifat-sifat yang tidak pantas diyakini pada Allah Azza wa Jalla, yaitu keyakinan al-bada. Al-bada ini kalau ditelusuri adalah keyakinannya orang-orang Yahudi terhadap Allah Azza wa Jalla. Al-bada ini sesungguhnya adalah keyakinan yang konsekuensinya adalah mencacat keluasan ilmu Allah. Ahlussunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla meyakini bahwa Allah Ahlussunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Ya, ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Dan bahkan yang belum terjadi, laukana, seandainya terjadi, kaifa yakunu, seperti apa nanti kejadiannya. Allah 'allamul ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Ya'lamu ma fis sudur, mengetahui yang ada dalam dada-dada manusia. Mengetahui sampai perkara-perkara yang sangat kecil sekali. Nah, dalam keyakinan Syiah bahwa Allah Azza wa Jalla punya sifat bada. Bada itu artinya apa? Terjemahan bebasnya ya. Yani meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla bisa meyakini bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum tahu. Ya. Anggap misalnya kayak kita manusia. Ya. Kita misalnya di hari ini merencanakan suatu kegiatan. Akhirnya setelah itu nampaknya kegiatan itu enggak cocok. Akhirnya kita katakan sudah, nampak bagi saya ternyata kegiatan sekarang ini enggak cocok. Jadi pindah pada hari yang lain. Nah, ini semacam ini. Jadi awalnya taunya begini, ternyata yang lebih tepat enggak begitu. Semacam itu keyakinan bada. Nah, itu diyakini oleh mereka ada pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kan mencacat dalam bab ilmu Allah Azza wa Jalla. Padahal seperti kita katakan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha tahu segala sesuatu, apa yang akan datang, sedetail apapun Allah tahu. Kalau begitu keyakinan Syiah terhadap Allah Azza wa Jalla sudah ada cacatnya. Al-imanu billah, rukun iman yang pertama sudah cacat. Bahkan lebih terang lagi, ya, di antara tokoh mereka mengatakan tidak mengimani Allah Azza wa Jalla. Allah yang mereka imani adalah bukan Allah yang menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah yang mereka imani adalah bukan Allah yang menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Ya sudah, kalau gitu lain Tuhannya sudah, ya kan? Jadi rukun iman yang pertama sudah beda antara Ahlussunnah dengan Syiah. Al-imanu billah. Yang kedua, iman terhadap malaikat. Iman terhadap malaikat pun mereka sudah kacau. Berbeda dengan imannya Ahlussunnah terhadap malaikat. Mereka mengimani bahwa malaikat itu tercipta dari cahayanya para imam. Dari cahaya Ali tercipta sekian malaikat. Luar biasa, ya. Malaikat sama Nabi Adam itu duluan siapa adanya? Nah, malaikat sudah ada duluan daripada Nabi Adam, apalagi imam-imamnya mereka. Tapi mereka meyakini bahwa para malaikat itu tercipta dari cahayanya Nabi Adam. Ahlussunnah meyakini malaikat itu tercipta dari cahaya. Sudah, bukan cahaya siapa, cahaya siapa, dari cahaya. tapi oleh mereka ditambahi cahayanya para imam. Mereka juga meyakini bahwa para malaikat itu silih berganti menziarahi kuburnya Husain dan menangisi. Menziarahi kuburnya Husain dan menangisi. Ya, Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah, yang meninggalnya karena ditipu oleh mereka. Ya. Kalau bahasa Jakartanya dikibuli oleh mereka. Ya. Katanya sudah kami siap baiat, namanya baiat itu kan sudah sumpah setia, ya kan? Mau apa-apa sudah hidup mati kita bela. Ternyata Husain kesana yang sebelumnya ngutus keponakannya Muslim bin Aqil, ternyata ditinggalkan sampai Muslim bin Aqil terbunuh. Akhirnya Muslim bin Aqil mengatakan, kirim surat, tolong wahai Husain, jangan engkau datang. Mereka telah membohongi aku. Jadi Muslim bin Aqil sebelum meninggal, karena mau dihukum mati, minta waktu, saya menulis surat. Menulis surat kepada Husain. Ya. Isinya itu, tolong engkau jangan kesini, karena mereka mengkhianati aku, dusta. Ya. Ngirim surat banyak-banyak, siap berbaiat, ternyata sampai di situ di bohongi. Nah, qadarullah, tapi akhirnya Husain pun tetap datang karena kerabat Muslim bin Aqil merasa, oh, ayah kami sudah meninggal, gimana kita enggak jadi datang. Alhasil ingat cerita, Husain tetap datang, qadarullah wa syaa fa'al. Ala kulli hal, Husain itu di antara sebab meninggalnya. Nah, sekarang mereka menangis-nangisi Husain, air mata apa itu? Ya. Air mata buaya. Kata orang, ya pura-pura menangis, mungkin menangisnya kebetulan ya, tapi yang jelas secara sejarah itu hakikatnya mereka sendiri yang menyebabkan terbunuhnya Husain, kemudian sekarang mereka menangis. Termasuk diyakini malaikat, wah, menziarahi secara yataraddad, silih berganti ke kuburnya Husain dan menangisi. Mereka juga meyakini bahwa para malaikat diciptakan untuk membantu para imam. Ya. Untuk membantu para imam mereka. Nah, ini semuanya keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla siap menerima perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Tergantung perintah Allah. Apa yang perintahkan mereka lakukan, bukan kemudian diyakini seperti ini. Mana? Tidak ada dasarnya kecuali riwayat-riwayat mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian iman berikutnya apa? Billahi malaikati wa kutubihi, iman terhadap kitab juga sudah beda dengan imannya Ahlussunnah. Iman mereka terhadap kitab bahwa kitab Al-Quran ini sudah tidak suci, sudah tidak lagi asli. Dan mereka tulis sebuah buku, ya, buku khusus yang menjadi bukti bahwa kitab Al-Quran yang ada di muslimin sudah tidak lagi asli. Ya, Fasul Khitab judulnya. Aslu al-khitab fi tahrifi kalami rabbil arbab, atau yang semakna dengan itu, itu judul kitabnya. Dan mereka meyakini bahwa ada Mushaf Fatimah yang itu masih 2/3 lagi dengan mushaf yang di kita muslimin. Tidak ada satupun yang di mushaf kita ada di mushaf mereka. Satu huruf pun tidak ada. Satu huruf pun tidak ada, kata mereka. Terus mushafnya bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Persia, bahasa Iran mungkin. Nah, jelas jadi keimanan terhadap kitab juga berbeda. Keimanan terhadap Rasul, ya. Keimanan terhadap Rasul juga beda. Mereka tidak mengimani Rasul yang khalifahnya adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, ya, tidak mengimani Rasul, yang khalifahnya adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau begitu beda iman terhadap para Rasul. Lebih lagi mereka meyakini bahwa para imam mereka tahu yang gaib. Jadi apa artinya Rasul, Nabi? Imam mereka tahu yang gaib. Tinggi mana kalau gitu? Imam mereka tahu yang gaib. Khomeini sendiri mengatakan innal yahimmatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya para imam kita punya kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat yang didekatkan, tidak pula dicapai oleh nabi yang diutus. Khomeini mengatakan begitu dalam kitabnya Al-Hukumat Al-Islamiyah. Ya. Jadi kalau gitu beda, ya. Imannya Ahlus Sunnah dengan imannya Syiah dalam bab iman bil malaikat. Kemudian bil malaikat kutubihi wa rusuli, para rasulnya. Bil qadar, iman dengan takdir. Mereka dalam bab takdir seperti Mu'tazilah, mirip dengan orang-orang Mu'tazilah. Karena mereka meyakini bahwa Allah khaliqu kulli syai' illa af'alal ibad. Allah pencipta segala sesuatu kecuali perbuatan hamba. Ya. Yeah. Allah pencipta segala sesuatu kecuali perbuatan hamba. Ini kan imannya orang-orang Mu'tazilah. Dalam bab takdir seperti itu. Ahlussunnah meyakini bahwa kita manusia ciptaan Allah dan perbuatan kita pun ciptaan Allah. Walaupun Allah memberikan pada kita juga kehendak, tapi kehendak kita tidak keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah dan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Jadi iman dengan takdir juga sudah beda. Iman terhadap hari akhirat juga beda. Beda. Mereka meyakini adanya roja'ah. Apa itu roja'ah? Roja'ah itu bangkitnya kembali imam mereka, Imam Mahdi, ya, atau para imam mereka, dibangkitkannya kembali ketika datangnya Imam Mahdi, dibangkitkannya kembali Abu Bakar dan Umar, Aisyah, untuk dihukum oleh Imam Mahdi. Ya, ini termasuk tanda hari kiamat keberapa ini? Ya, Ahlus Sunnah meyakini sebelum kiamat ada tanda-tanda kiamat seperti hadis Nabi. Kalau mereka meyakini ini, roja'ah. Ya. Sehingga nanti mereka dendam terhadap Abu Bakar, Umar, ya, dan anak keduanya Hafsah, Aisyah. Karena iman terhadap tanda kiamat bagian daripada iman terhadap hari akhir. Ini sudah beda. Bahkan mereka mengatakan bahwa kalau bukan karena para imam, tidak diciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena para imam, tidak diciptakan surga dan neraka. Jadi sangat berbeda sekali. Al-Sunnah meyakini surga dan neraka diciptakan karena demi la ilaha illallah. Demi la ilaha illallah diturunkan kitab-kitab, diutus para rasul, dan sampai nanti di masukkan jannah atau an-nar, semuanya karena la ilaha illallah. Tapi kalau mereka karena imam. Nah, dari 6 rukun iman yang tadi kita sebutkan sudah beda sekali. Itu yang paling pokok rukun iman, sudah berbeda antara Ahlussunnah dengan Syiah. Nah, Syiah yang seperti ini rupanya ingin mensyiahkan Indonesia dengan berbagai upaya dan usaha yang mereka lakukan, ya. Upaya-upaya orang Syiah di masa-masa kita ini nampak begitu begitu giat, begitu kuat, dan nampak mereka semakin berani. Lebih-lebih baru-baru ini ya, perayaan apa Asyuranya mereka pada bulan Muharram ini terang-terangan, dan subhanallah sebagian muslimin mendukung, instansi tertentu juga ikut mendukung, semakin berani. Idul Qadir juga mereka adakan dengan terang-terang. Nah, berbagai media yang mereka gunakan, mereka yang bisa mereka gunakan, mereka gunakan. Pembuatan TV, ya, ada Hadi TV, ada TV siapa, nama Ali atau siapa itu, ya, buat TV-TV, stasiun televisi, channelnya juga nanti ke TV-TV Syiah. Kemudian hubungan dengan tokoh-tokoh, ya, di negeri ini, kunjungan-kunjungan gencar, mereka datang ke Indonesia, Indonesia datang ke sana, pengiriman mahasiswa, diiming-iming dengan beasiswa, dengan kecanggihan mungkin teknologi mereka, pulang-pulang mungkin sudah jadi Syiah. Pergi ke Qum sudah berapa orang Indonesia di Qum belajar. Kemudian media-media sosial seperti sekarang ini, Facebook maupun Twitter, juga menjadi sarana penting bagi mereka untuk menyebarkan paham-paham Syiah ini. Juga yang juga cukup membahayakan, masuk ke ranah politik, ikut dan gabung ke mana, ke partai-partai politik seperti Jalaluddin Rahmat, ya, seperti Jalaluddin Rahmat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini mereka dengan berbagai cara, begitu pula mendirikan semacam apa pengenalan budaya di perguruan-perguruan tinggi. Kemudian diajari bahasa Iran atau bahasa Arab juga. Allahu a'lam, yang jelas intinya untuk menarik perhatian. Nanti-nantinya ke arah penyebaran Syiah. Belum lagi yayasan, sekolahan, dan lain-lain. Sekarang ini begitu nampak kuat. Ya. Nah, mereka tentunya di awal-awal penyebaran mazhab mereka, keyakinan mereka, mereka akan menampilkan apa? Menampilkan sesuatu yang menarik. Tadi selalu ditampilkan apa? Ya, kita satu, kedamaian dan persahabatan dan hal-hal seperti itu. Padahal di balik itu kekacauan. Jangan jauh-jauh, sekarang Jalaluddin Rahmatnya saja sudah cerai sama istrinya, kan? Ya, sama-sama pegiat mazhab Syiah ini. Tapi ternyata ini suami istri saja sudah pisah. Gara-gara satu ikut aliran apa lagi, yang satu apa. Nah ini, untuk sekup keluarga dua orang gak bisa bersatu. Sama-sama Syiah padahal. Cerai sudah. Demi keyakinan mereka. Nah, umat mestinya melihat. Ini termasuk pengusung Syiah terkuat. Orang-orang ini, termasuk si perempuan tadi. Nah, ngurusi keluarga sendiri tidak beres. Persatuan-persatuan ternyata suami istri gak bisa bersatu. Ya kan? Syiah kalau dakwah pertamanya, kita kan Tuhan kita satu, Quran kita satu, kiblat kita satu. Kenapa kita mesti apa berpecah? Ternyata suami istri saja gak bisa bersatu, terus mau menyatukan umat ini. Bukan menyatukan sebetulnya, mau menyesatkan umat ini. Alhasil, ikhwan fillah rahimakumullah, nah, termasuk yang sangat kita sayangkan, dia orang-orang Syiah ini menggunakan ormas-ormas Islam untuk apa? Menyebarkan paham-paham mereka, termasuk dalam hal ini nampak sekali dia berusaha masuk melalui beberapa tokoh diantaranya Said Agil Siraj. Ya. Walaupun dia mengatakan saya bukan Syiah, urusan kamu Syiah atau bukan terserah. Tapi yang jelas dari statement-statement dia nampak sekali kalau dia bukan Syiah maka dia diperalat oleh Syiah, merasa atau tidak. Karena dari statement-statement dia nampak jelas dia mengatakan misalnya mari kita menghidupkan tragedi Karbala. Nah, itu acaranya siapa? Seperti itu. Para ulama sunnah dari masa ke masa, termasuk keluarga apa Ahlul Bait sendiri enggak ada acara-acara begitu. Ahlul Bait yang sunnah maksudnya ya kan? Bukan seperti pemahaman mereka. Tidak ada memperingati kematian Husain. Tidak ada. Ini acaranya Syiah. Mari kita memperingati Asyura Arba'in. Kemudian mengajak yang di warga NU dan merasa minta dimaklumi kalau orang-orang warganya dia belum paham bab-bab seperti ini. Kemudian mengutip ucapan yang dinisbatkan kepada salah satu imam mereka, ya, Alhamdulillah alladhi ja'ala atba'i humaqa. Bersyukur kepada Allah yang menjadikan umatku ini orang-orang bodoh, katanya. Nah, ini ucapan dia. Begitu pula di kesempatan yang lain dia mengatakan beda kita dengan Syiah itu sedikit, beda dikit. Beda sedikit. Jadi mereka itu saudara kita, teman kita. Semua umat Islam. Ya. Jadi kita hidup bareng. Jangan ya membakar dan lain-lain mengusir maksudnya itu. Tapi lihat dia menganggap enggak ada beda jauh, beda dikit katanya. Saudara kita, teman kita, sama-sama muslim. Ini diucapkan di depan warganya. Bukankah ini merupakan apa penyebaran secara sedikit demi sedikit terhadap paham Syiah, disadari atau tidak, diakui atau tidak, karena jelas ini adalah menawarkan paling tidaknya ya, tentang kebaikan Syiah atau kedekatan Syiah terhadap Sunni. Padahal tadi kalau kita mengacu kepada rukun iman saja sudah beda semua. Kok dikatakan beda sedikit? Ya, beda sedikit. Nah, jangankan Syiah. Lah, Yahudi Nasrani saja itu dulur misanan, kata dia. Ya. Sepupuan. Yahudi Nasrani sepupuan. Allah musta'an. Sang profesor. Ternyata seperti itu. Begitu juga di kesempatan yang lain dia puji-puji Syiah bahwa ketika bicara tentang sejarah Syiah dikedepankan bahwa mereka itu orang-orang yang intelektual dan juga di masa sekarang nampak jelas membela Palestina kemudian menentang Amerika. Ini ditonjol-tonjolkan. Padahal kita tahu benar bahwa konflik Palestina misalnya, ya, apa yang mereka lakukan? Seberapa? Bukan mereka juga orang pertama. Para kaum muslimin dari dulu dan termasuk bahkan Saudi Arabia sejak dulu-dulu mendahului membela mereka dan baik dengan bantuan kemanusiaan maupun bahkan dalam peperangan. Ya. tapi enggak disinggung dia oleh dia, Saudi bila dan lain-lain. Syiah yang dikedepankan, Iran. Dan sebagian orang-orang dari warganya sendiri mengakui bahwa dia memang sering pergi ke Iran menurut pengakuan dia. Nah, jadi nampak bahwa ternyata orang-orang Syiah menggunakan berbagai cara termasuk menunggangi sebagian tokoh-tokoh di sebagian ormas Islam. Tidak ketinggalan ulil, dia mengatakan ciri Islam Nusantara tidak memusuhi Syiah. Nah, itu cirinya. Kalau memusuhi Syiah berarti bukan Islam Nusantara. Nah, ada apa di balik ini semuanya? Kok bisa seperti itu? Macam-macam. Wallahu a'lam persisnya di belakang itu. Ya. Tapi yang jelas ini adalah konspirasi. Kebatilan. Yang mengancam muslimin, mengancam akidah muslimin. Maka dari itu kita mesti sadari hal ini. Ya, kita mesti sadari. Semua kita muslimin, dari manapun kita, dari ormas manapun, siapa saja harus berhati-hati. Ya, dari upaya-upaya seperti itu. Apalagi kita yang alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah salafiyah, ya mesti lebih berhati-hati lagi, dan juga kita berperan untuk mengingatkan umat dari bahaya-bahaya gerakan-gerakan tersebut. Ahibati billah rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.